Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ngelihatnya rekaman-rekaman lama ya. Ya, abis sibuk sih. Sibuk gathering patungan usaha. Tapi patungan usaha itu ibadah loh pemirsa. Ini kan nawaitunya supaya hotel, apartemen, haji dan umroh berdiri, ya kan? Dan terima kasih banyak kepada teman-teman pemirsa, kawan-kawan jemaah yang sudah pada ikutan patungan usaha di pembangunan hotel dan apartemen untuk haji dan umroh. Ini beres, kita melangkah ke pesawat, pom bensin, oil and gas, ya cita-citanya mau tinggi. Insya Allah kita terus belajar. Saya Yusuf Mansur bukan yang paling jago, tapi saya belajar. Bagaimana dengan kita berkolektif, ya kita kolektif, maka insya Allah kekuatan itu akan ada. Karena Rasulullah sendiri kan bersabda, apa sabda Rasulullah? Alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Kalian tuh wajib bersatu, wajib bersama-sama. Wajib bersatu bersama-sama. Orang sedekah 20 ribu, oke, sendiri-sendiri. Bandingkan dengan yang sedekah 20 ribu kali 100 orang, itu 2 juta. 20 ribu ini jadinya nasi bungkus, kira-kira 2 bungkus, oke. Tapi kalau dia 2 juta, 100 orang berkumpul sedekah 20 ribu, maka jadinya apa? Jadinya tukang bubur. Gak pakai naik haji, tukang bubur aja. Tukang bubur. Nah, tukang bubur ini bisa dimodalin sama ente pada yang bersatu. Lalu nitip kepada dia, Pak, tolong setiap pagi kasih 5 mangkok gratis. Nah, maka bisa tiap hari itu. Sama aja sebenarnya, bahkan lebih hebat. 5 mangkok bisa 100 hari kan? Kalau dia dagang setahun di 365 hari. Nah, dari brotherhood kita naikin menjadi businesshood. Itulah yang saya lagi lakukan beberapa waktu terakhir-terakhir ini. Bagaimana kekuatan potensi masyarakat? Ya, dari kekuatan silaturahim biasa menjadi silaturahim bisnis. Memang umat Islam ini ditantang karena banyak sekali kejadian antitrust. Jadi kelihatannya kayak puncak gunung es gitu loh. Begitu dipercaya malah bikin maksiat, bikin hilang duit orang, bikin masalah investasi orang. Nah, insya Allah lah, mudah-mudahan dengan proyek berjamaah ini di patungan usaha hotel ya, dan apartemen haji umroh, kita bisa menunjukkan kinerja yang bagus kepada para investor, pemegang saham, sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, mohon maaf atas kesibukan saya, sehingga saudara beberapa kali menikmati sajian rekaman. Tapi sebenarnya, saya terima juga banyak sekali mentionan dari orang, banyak yang merasa seperti nostalgia. Karena beberapa waktu sempat nayangin lagi semua bisa jadi pengusaha. Beberapa waktu sempat nayangin saya yang tahun 2007. Masih istri saya masih kayak anak SMA. Padahal sekarang masih kayak anak SMP, malah kebalikan lebih muda lagi. Oke, saya masih ingat terakhir kita bicara tentang neraka. Tentang neraka. Sekarang saya mau kasih tahu ente. Teh pahit. Oke. Pahitnya tuh pahit level 5. Pahit level 5 tuh gimana Ustaz? Pahit banget gitu loh. Pahit banget. Atau teh bau. Nah ini kalau ente tiba-tiba disodorin sama tuan rumah. Ente namu nih, namu. Duduklah di bangku gitu ya. Ini ada meja di sini. Tiba-tiba tuan rumah datang ke sini menghidangkan teh ini, teh pahit sama teh bau, teh busuk. Kira-kira ente bakal muntah tidak? Rasa-rasanya sih bakal muntah tuh. Rasa-rasanya gitu. Orang normal pasti akan muntah. Ini air apaan nih? Ini, wah ente salah taruh air. Tuan rumah juga bingung. Lah, gak tahu nih saya dari dapur nih. Ternyata benar. Ya, ini ada teh yang sudah diindepin sekian lama, teh itu yang dibawa keluar. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, di dalam suratul Kahf, surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi, ayat 29, surah Muhammad, ayat 15 surah Ibrahim. Ayat 16-17. Saya udah bikin catatannya pemirsa. Ini lebih daripada minuman teh pahit, teh bau, teh busuk. Anda pernah gak air yang menggelegak gitu? Ini saya bukan patinosidin saudara. Ini gambar air yang menggelegak. Ini api ini. Oke, Anda dicentongin dari sini kira-kira satu centong tek gitu. Terus ditaruh di gelas. Gelas ini jangankan ente minum, ente pegang aja gak bisa, panas. Oke? Apalagi bukan cuman ente pegang, gelas ini airnya ente minum. Air panas mendidih, teh pahit, teh bau, teh busuk, masih kalah dengan minuman penghuni neraka yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 29, surah Muhammad ayat 15, surah Ibrahim ayat 16 dan 17. Seperti apa ayatnya? Insyaallah kita saksikan setelah yang berikutnya. Pemirsa, makasih. Kembali bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv pagi hari ini, edisi Senin sampai Sabtu, sampai Jumat ya. Sabtu Minggu kita masih bicara tentang anak keturunan. Dunia ini digambarkan oleh Allah, akhirat tuh kira-kira berwajah dunia lah, dengan lipatan yang gak kira-kira juga lipatannya. Tapi kita bisa memakai filosofi dunia. Anda kalau minum jus melon, subhanallah. Ente kalau di Jogja, di apa, beberapa outlet penyet, punyanya Mas Jody ya, punyanya Mbak Anik, mesen es tup tape, bah, bogene pemirsa, bogene. Apalagi siang-siang, wis, pakai es gitu, bah. Ente datang ke rumah-rumah makan, yaitu minum es jus. Saya seneng jus ini, pemirsa, jus korma. Jadi korma jus pakai susu onta. Ja, subhanallah, ribet nyarinya susah. Susu biasa aja. Itu kalau kita dahaga gitu ya, minum es itu, subhanallah, apalagi es kelapa atau es pisang. Pernah jajan enggak es pisang? Saya kasih resepnya ya. Ente siapin pisang Ambon. Pisang satu biji, oke? Potong-potong jadi berapa bagian. Nah, susunya itu pemirsa bikin dulu. Jadi ini gelas itu ya, taburin pakai susu, susunya jangan susu cair, susu kental. Susu kental terus tuang pakai air panas begitu. Aduk-aduk di sini, cek-cek-cek-cek-cek aduk, tuh. Kemudian masukin pisangnya yang udah dipotong-potong. Nah, yang sudah dipotong-potong nih pisang taruh di sini. Nanti kan penuh tuh. Oke. Tambahin air dingin. Tambahin lagi batu es, oke. Terus siapin jeruk kira-kira setengah. Ya, jeruknya nih bisa dipilih, bisa jeruk nipis, jeruk sankis yang kuning atau satu lagi loh. Jeruk peres itu. Jeruk peres tahu kan yang suka di tukang-tukang jamu. Nah, itu taburin ke sini. Dan jangan langsung diminum. Karena si pisangnya belum larut sama susunya. Jadi kira-kira taruh bangsa 5 menit gitu. Lalu biarkan saja di meja. Nah, tinggal dulu beli buku, beli apa, insya Allah nih habis dimakan orang ya. Nah, minuman-minuman seperti ini digambarkan sama Allah menjadi minuman surga. Min labanin, asalin, dari susu, dari madu. Sehingga orang-orang penghuni surga tuh ada di dalam, apa, farihina bima atahumullah min fadlih. Dia bahagia, senang karena hidangan-hidangan Allah. Sebaliknya penghuni neraka tuh kayak yang saya contohin. Anda dikasih teh pahit aja, teh bau, teh busuk, atau enggak usah lah, ente minum air tawar sebenarnya, air tawar, cuman di gelas yang kotor, yang berkarat, terus ditaruh air putih, itu aja rasanya udah kayak apa tau. Nah, ini minuman ente di neraka adalah Al-Kahfi 29, surah Muhammad 15, surah Ibrahim ayat 16-17. Seperti apa pemirsa ayatnya, nanti sambil dilihat di layar kaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allahu ta'ala wa iyastaghitu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bisasyarabu wasa'at murtafaqa. Dan jika mereka meminta minum, Niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqo. Ini kan sebenarnya udah bi'sa syarabu toh. Teh pahit banget level 5. Teh bau, teh busuk level 10. Air mendidih, betul-betul mendidih sampai bok-bok-bok-bok gitu. Ini aja kan udah minuman buruk nih. Oke? Tapi Allah bilang ini belum minuman buruk. Inilah minuman buruk. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqo. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nanti kalau datang ke warung penyet, warung steak and shake, datang ke bebek selamat, datang ke teman-teman kuliner ya, pecel lele lela, ayam bakar Mas Mono, dan semua outlet lah. Ada bebek ini, bebek itu, ada ayam ini, ayam itu. Kan sebelum makanan datang, dikasih minuman penghidang tuh. Ini minuman penghidang Anda nih. Mau ente. Handphone-nya jatuh tuh. Ah, naruhnya di pinggir. Saking semangatnya sama ente. Mudah-mudahan saya terhindar. Oke, kita baca lagi surah Muhammad ayat 15. Qala Allahu ta'ala wasukuman hamima faqatta'a am'ahum, dan diberi minuman mereka itu penghuni neraka dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya mereka. Saya sering ngedengar begini ya. Bisa nomang ngaji tentang neraka melulu, males gue. Dikit-dikit neraka. Tapi ternyata kita emang harus belajar gitu. Kalau hati ente lo masih bersih ya, masih bisa dikasih peringatan. Ini denger begini nih harusnya udah merinding nih. Wasuku ma'an hamima, dan diberi minuman dengan air yang mendidih. Faqatta'a am'ahum, dan sehingga memotong usus-usus mereka. Coba ente dikasih minuman teh bau, teh busuk, rumah sakit bos, yakin jamin. Rumah sakit keracunan makanan, keracunan minuman, betul gak? Oke? Ente jangankan minum, bener-bener minum air panas satu gelas, ente baru minum aja nih gitu, baru dirasa ujung lidah tuh sudah tidak akan berfungsi kira-kira 3-4 hari atau seminggu, yakin? Jadi benerlah Allah bilang kalau minuman yang saudara minum itu sampai motong-motong usus saudara, itu bener banget. Oke, jangan kemana-mana. Kita masih ada surah Ibrahim ayat 16-17. Tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Baik, kita berangkat pemirsa ke surah Ibrahim ayat 16-17. Buat saudara yang terlambat datang, baru ini datang, kita lagi belajar tentang minumannya penghuni neraka. Penghuni neraka ini minumannya na'udzubillah pemirsa. Ente kalau minum air panas seperti tadi saya bilang di segmen 1 dan 2, mendidih. Ente punya lidah tuh bisa 4-6 hari tidak berfungsi. Kalau pemirsa semua makan teh basi, teh bau, teh busuk, minuman-minuman yang kira-kira tajam banget buat usus ente, ente pasti ke rumah sakit. Kalau ente kemudian keracunan makanan itu parah saudara, itu bisa langsung mendadak ambrol pencernaan saudara. Malah Allah bilang ini belum seberapa, karena makanan minuman orang-orang penghuni neraka itu besi mendidih yang menghanguskan muka. Terus kemudian air yang mendidih sehingga memotong-motong usus. Nah sekarang kita lihat surah Ibrahim ayat 16 dan 17. Lihat pemirsa di layar kaca saudara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yusqa min ma'in sadid. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusigu. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. Di hadapannya ada jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segala penjuru, tapi dia juga tidak pernah mati di neraka itu. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Pemirsa, saya nyontoin yang berikut ini pasti saudara geli. Pasti saudara geli. Ente punya bisul nggak? Pernah punya bisul nggak? Zaman susah kan begitu tuh, bisulan terus bawaannya. Atau Anda sering lehoan? Kalau kata orang Betawi lehoan, lehoan tuh apa? Ingusan. Coba jajal kasih air putih, terus ente punya ingus ditadahin. Jadi begini, gitu, tadahin, kemudian ambil pakai sendok, aduk pakai air. Ane udah bilang, ane cerita gini, ente pasti, ente jangan begini-begini aja, makanan ente itu nanti. Atau yang pada punya koreng, kan ada nanahnya tuh. Ambil dikit itu nanah. Itu koreng, koreng itu diambil, set gitu. Kemudian masukin di air putih mineral tadi, kemudian di aduk-aduk. Lalu jajalah minum. Kira-kira itu minuman kayak apa? Kalau ente udah bisa latihan dan ente merasa nyaman-nyaman saja gitu. Kalau masih nyaman juga, ente buang air besar, jangan dihabisin semua cebokannya. Sisain sedikit. Ambil, kemudian masukkan lagi ke air putih mineral, aduk-aduk. Dan minumlah. Ente ngebayangin gini aja, sebagian ada yang begini nih. Padahal aneh, Yusuf Mansur bukan neraka. Ente udah gak mau ngeliat aneh, baru ngebayangin. Apalagi Quran. Bicaranya Quran apa? Wasuku ma'an hamiman. Apalagi yang ini, wayusko. Ya. Diceko, yusko itu begini loh. Yusko itu bukan ente dikasih air, silakan. Itu bukan yusko namanya. Itu syarab, minuman, isyrab. Isyrab ya fulan. Minumlah wahai fulan. Enggak, yusko itu begini bos. Dipegang muka wajah ente, dibengkek. Mulut ente dicekokin gitu. Itu namanya yusko. Serem pemirsa, serem. Dan kita masih belum berhenti seremnya. Senin besok masih belajar neraka. Insya Allah. Dihajar neraka terus tiap hari, masa iya sih, ya kan? Kita nggak ada takutnya, ya kan? Mudah-mudahan. Ada pemirsa ntar yang SMS aneh nih, mention aneh. Ustaz, jadi nggak bisa sarapan pagi nih. Kebayangan Nana. Bagus, itu namanya tanda-tanda. Tanda-tanda ente bakalan lebih kurus dikit, ya. Nggak bisa sarapan. Pemirsa, kita doa yuk. Kita doa yuk. Di penghujung ini supaya kita jangan jadi penghuni neraka. Sebelumnya saya mau informasikan ini rekening sedekah atas nama Yayasan Darul Quran Nusantara, ya, ini rekening Bank Muamalat, ini rekening BSM, BNI Syariah, BCA dan Mandiri, ya. Silakan dicatat pemirsa sambil saya berdoa. Yang perlu nomor rekening lengkap bisa didapat di www.yusufmansur.com. Silakan saudara klik ini untuk bersedekah untuk pembibitan penghafal Quran. Mudah-mudahan sedekah kita bisa mengubah kita yang tadi jadi penghuni neraka menjadi penghuni surga. Amin ya Allah rabbal alamin. Mari kita berdoa pemirsa. Doanya sekarang hari ke-53. Oh, doanya udah sampai Al-Baqarah ayat 50. Subhanallah. Ini Qurannya. Maaf. Kita doa dulu ya, ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id faraqna. Ayo silakan. Bikumul bahra. Fa'anjaynakum. Wa'agraqna. Ala fir'auna. Wa antum tanzurun. Masya Allah, kita sudah sampai Al-Baqarah ayat 50. Sadaqallahul Azim. Pemirsa, tanggal 24 jangan lupa kita kumpul bersama-sama bulan Februari di GBK, di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Kita di sana akan wisuda Odoa. Doa kita semua ya nggak? Buat seluruh tim nasional, entah itu bola, bulu tangkis, basket, segala rupa lah. Mudah-mudahan bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Selamat juga buat timnas kemarin. Alhamdulillah kalau kita yang main mungkin bukan 2-0 itu. 10-0. Ente emang jago komentator. Baik, kita doanya masuk hari ke-53. Pemirsa, sungguh saya kangen mengaminkan doa saudara semua. Hari ini silakan saudara berdoa, saya mengaminkan dari sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, udah agak lama nih putus doa bersama. Tapi insya Allah belajar tidak putus. Hari ini mulai nyambung lagi. Rom, kabulkan doa kawan-kawan kami ini. Ada yang butuh duit untuk bayar utang. Ada yang butuh uang untuk modalnya. Ada yang warungnya sepi. Ada yang usahanya menurun. Ada yang omsetnya drastis turun. Ada yang ditipu. Ada yang kemalingan. Ada yang lagi butuh jodoh, ada yang lagi butuh anak. ada yang begini dan begitu, semuanya berdoa di hadapan-Mu yang Maha Kuasa, ya Allah, kabulkan mereka semua. Dan doa kami yang paling penting pada pagi hari ini adalah, jangan Kau takdirkan kami meminum apa yang Kau sampaikan di surah Al-Kahfi 29, di surah Muhammad 15, dan di surah Ibrahim ayat 16-17. Jangan sampai, ya Rabb. Jangan sampai. Mudah-mudahan, ya Allah, kami Engkau jauhkan dari apa-apa yang membuat kami berhak atas minuman neraka. Rabbana atmim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu pemirsa, ini dia nomor rekening saya lagi. Mudah-mudahan sedekah saudara bisa menyelamatkan saudara dan keluarga saudara dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.